Tiga, Pak Rohim, saya menikah 1 tahun yang lalu. Istri saya selalu menuntut saya membersamainya. Saya kerja dibatasi, saya berteman dibatasi, bahkan dia marah ketika saya jenguk dan bantu orang tua saya di kampung. Apakah istri saya ini zalim, Ustaz? Dia tak zalim, bapak aja penakut. Apa yang harus saya sampaikan ke istri saya, Pak Ustaz? Suruh dia ngaji. Suruh dia ikut pengajian ibu-ibu di surau, di musala habis asar. Pesankan ke Ustaz pengajian tentang hak-hak suami istri. Mungkin bapak tak berani menyampaikannya, nanti Ustaz menyampaikan dia. La kuntu amiran ahadan ayasjuda ala ahadin. Seandainya aku memerintahkan manusia boleh sujud manusia kepada manusia, pastilah ku perintahkan kau para istri sujud kepada suami. Ini Bapak Rohim ini insyaAllah baik, taat. Kenapa pula dia bisa dibatasi begini? Tersiksa dia. Ini Pak Rohim ini kalau terus begini nanti matinya tidak kena azab kubur nih, saking sudah kena azabnya di dunia.